banyak uang, tiga tidur tiduran. Cari pacar anak pom lo berat, biar hidup gak lagi melarat. Nunggu warisan sambil tidur tiduran. Punya jabatan.